Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyul muttaqin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ansar rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita waktu luang, kesempatan dan kesehatan bisa hadir di majlis, kembali menuntut ilmu, bertafaqquh fiddin yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa ini adalah di antara tanda kebaikan seorang muslim. Di antara tanda Allah menginginkan kebaikan untuknya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki atas seseorang kebaikan, Allah akan fahamkan dia dalam permasalahan agama. Dan pemahaman yang dia dapat adalah dengan at-tafaqquh, belajar hadir di majelis, duduk, mengumpulkan maklumat-maklumat dan fawaid, faedah-faedah, dan semampu mungkin untuk bisa mengamalkannya. Maka itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, ruhan wa jasadan, bagi manusia, untuk ruhnya, untuk jasadnya. Sebagaimana manusia butuh untuk mengkonsumsi makanan, asupan, jasadnya, ruhnya membutuhkan siraman, siraman rohani, nasihat, wejangan yang dia dapatkan dari majelis-majelis ilmu. Yang dimaksudkan majelis ilmu adalah majelis-majelis yang dia hadir rutin, berusaha untuk datang setiap harinya, yang dia kumpulkan faedah itu sedikit demi sedikit, itulah yang bermanfaat. Walaupun memang sebagian karena kesibukan hanya bisa datang ke majelis pada momen-momen tertentu, ada acara seperti daurah atau yang semisalnya baru bisa datang, itu pun dengan berusaha semaksimal mungkin, alhamdulillah fikulin khair, itu baik. Tetapi kita bisa melihat mana faedah yang lebih kokoh, mana manfaat yang lebih kuat. Lihatlah tanaman. Sebuah tanaman dari kecil sampai besar terus disiram, diberi pupuk. Tanaman itu akan menjadi kuat kalau diberikan siraman, pupuk, sedikit demi sedikit setiap hari. Tidak akan memberikan manfaat, bahkan memberikan mudarat. Tanaman disiram misalnya sebulan sekali, langsung 2 ember, itu gak akan memberikan manfaat, bahkan bisa menjadikannya mudarat. Tapi yang diberi air sedikit demi sedikit setiap harinya rutin, dia akan menjadi kuat dan kokoh, berbuah, memberikan hasil dan manfaat. Demikian pula talabul ilm, menuntut ilmu, sedikit demi sedikit setiap hari dikumpulkan, berusaha untuk diamalkan. Naam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian fikih ringkas dari kitab al-fiqh wal-muyassar fi dawil kitabi wa sunnah, Kita berada di penghujung kitab, di dalam kitabul qada'i wa syahadat. Kita masuk, telah masuk ke dalam bab yang pertama, permasalahan seputar al-qada'. Al-qada' yaitu ketetapan yang diambil seorang qadhi, hakim. Dalam kitabul qada' ini akan dibahas di dalamnya apa sih syarat-syarat seseorang itu menjadi qadhi, bagaimana etikanya, bagaimana adabnya. Demikian pula membahas tentang bagaimana sih seorang qadhi atau seorang hakim itu mengambil sebuah keputusan, keputusan dalam hukum syar'i, sehingga keputusannya itu bisa mencocoki syariat Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia tidak terjatuh ke dalam kesalahan. Nah, itu dibahas di dalam kitab ini. Di pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan definisi Al-Qadha, bahwa Al-Qadha itu adalah menjelaskan hukum syar'i dan menetapkannya. Tabyinul hukmi syar'i wal ilzam bihi, menjelaskan apa sih hukum syar'i, apa hukumnya tentang suatu permasalahan. Kemudian al-ilzam bihi, kemudian menetapkan bagaimana hukum tersebut bisa diterapkan. Yang demikian untuk faslul khusumat wa qat'ul munaza'at, mencegah adanya perselisihan dan memotong pertengkaran, perbedaan pendapat. Nah, dan mu'alif juga telah menyebutkan hukum al-qadha ini termasuk kewajiban fardu kifayah. Di dalam suatu negeri, di suatu tempat, dibutuhkan harus ada seorang qadhi, seorang hakim yang dia diangkat oleh seorang pemimpin untuk menerapkan hukum-hukum syariat, menegakkan hukum syariat, menerapkan hukum syariat, mengamalkannya. Itu adalah sebuah kewajiban. Meninggalkan hukum syariat sebuah dosa. Bagaimana kita bisa menerapkan sebuah hukum syariat di suatu tempat, di suatu negara? Dengan cara, dengan wasilah mengangkat seorang al-qadhi, seorang hakim yang dia menetapkan apabila terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, maka dia yang akan menentukan hukum sebuah permasalahan tersebut. Ya. Wasilah untuk suatu perkara yang wajib, maka pun maka hukumnya pun menjadi wajib. Ya. Hukumnya fardu kifayah. Apabila ada seseorang yang telah mengemban tugas tersebut di suatu tempat, maka gugur kewajiban bagi yang lain atau menjadi mustahab, disukai, sunnah apabila ada qadhi atau hakim yang lain, yang kedua, yang ketiga di suatu tempat yang sama. Naam. Hikmahnya, kita akan ulangi sedikit, apa sih hikmah harusnya ada seorang qadhi, hakim di suatu tempat? Di sini al-mu'alif menyebutkan qala al-qada'u fardun 'alal kifayah idza qama bihi man yakfi saqatal ithmu 'anil baqin. Qada, hakim, peradilan, kalau boleh kita artikan seperti itu, dalam suatu negeri itu hukumnya fardu kifayah. Apabila ada seseorang yang telah mengemban tugasnya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Wa in imtana'a kullu sholihin anhu athimu. Akan tetapi kalau setiap orang soleh tidak ada yang mau menjadi seorang hakim, maka mereka semua di negeri tersebut berdosa. Li'anna amrun nas la yastaqim bidunihi. Kenapa mereka berdosa? Karena permasalahan-permasalahan manusia itu tidak akan baik, tidak akan lurus kecuali dengan keberadaan mereka. Ya. Ada yang memimpin, ada yang mengarahkan, ada yang memutuskan. Bayangkan kalau dalam suatu tempat tidak ada yang memimpin, tidak ada yang memutuskan. Setiap manusia berlaku atau berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri-sendiri. Ya. Mau salah, mau benar, enggak ada yang membatasi. Akan terjadi kerusakan. Ya. Wa huwa minal qurab al-azimah. Al-qadha, jabatan ini sebagai hakim, sebagai qadhi, ini merupakan perbuatan taqarrub, perbuatan ibadah yang besar. Fafihi nusratul madlum, di antara hikmahnya adanya peradilan, adanya hakim, adanya qadhi adalah untuk menolong orang yang dizalimi. Wa iqamatul hudud, hikmahnya pula adalah untuk menegakkan hukum had, adanya batasan-batasan hudud. Manusia perlu dibatasi, jangan sampai melampaui. Wa i'ta'i kulli mustahiqin haqqah, hikmahnya pula adalah untuk memberikan hak setiap mustahik, orang yang berhak untuk mendapatkan haknya. Hakim menentukan kamu berhak untuk mendapatkan ini milikmu, ini bukan milikmu. Naam. Supaya masing-masing mendapatkan haknya dan terjauhkan dari kezaliman. Di antara hikmahnya pula, qala wal islahi bainan nas, untuk mendamaikan di antara manusia ketika mereka terjadi perselisihan. Maka hakimlah yang mengislah, mendamaikan mereka di dalam perselisihannya. Wa qat'u al-mukhasamat wal-munaza'at, memotong, menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan. Naam. Liyastatibbal amnu, agar tercipta rasa aman. Wa yaqillul fasadu, dan kerusakan itu menjadi lebih sedikit. Nah, ini hikmah yang besar. Ya. Karena hikmah yang besar inilah, kata al-mu'allif, liza yajibu alal imam ta'yinul qudah hasba ma taqtadihil hajatu wal maslahah. Oleh karena itu, oleh sebab inilah, maslahat yang sangat besar ini, seorang imam, seorang pemimpin, tugasnya wajib untuk menunjuk para hakim-hakim, qadhi-qadhi, sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan kemaslahatan. Jadi permasalahan dalam suatu negeri, negara, nah, itu tidak bisa diemban oleh satu atau seseorang, ya, presidennya saja yang ngurusin, pemimpinnya saja yang ngurusin, umatnya sekian banyak, dia butuh wakil. Ya. Terkadang manusia saling bersengketa, berselisih, tidak mungkin setiap ada perselisihan dihadapkan kepada presidennya, kepada pemimpinnya. Ya. Daerah ini ada perselisihan ABC, di daerah sana perselisihan yang lain, banyak. Terkadang karena terbatasnya jarak, waktu, tidak mungkin untuk diangkat perselisihan tersebut ke pemimpinnya. Ya. Maka dibutuhkan adanya seorang atau hakim-hakim, qadhi-qadhi di beberapa tempat yang ditunjuk oleh penguasa. Jadi jabatan al-qudha, jabatan qadhi ini, hakim, itu bukan atas keinginan sendiri, menunjuk diri sendiri, saya mencalonkan diri saya, naam, pasang pamflet, pasang foto, pilihlah saya. Tidak, penguasa yang melihat, penguasa yang memilih siapa yang lebih pantas untuk mengemban tugas yang berat tersebut. Naam. Penetapan dan pelaksanaan syariat Islam itu merupakan solusi ketentraman umat, kesejahteraan umat. Umat ini akan sejahtera, akan tentram kehidupan mereka dunia akhirat apabila dengan menegakkan dan melaksanakan syariat Islam. Siapa yang akan mengawasi pelaksanaannya? Itulah tugasnya para pemimpin, tugasnya al-qadi, para hakim. Disebutkan oleh lembaga fikih Islami, Al-Mujamma' Al-Fiqhi Al-Islami yang berada di Mekah Al-Mukarramah, di dalam satu ketetapannya disebutkan, qala ala qudha ala qadatil muslimin an yubadiru ila tatbiq syariatillah liyan'amu. Wajib bagi seorang pemimpin kaum muslimin, presidennya, rajanya, untuk bersegera menegakkan, melaksanakan syariat Islam, syariat Allah, agar umat itu merasakan kenikmatan, agar umat itu menjadi sejahtera, tentram. Watan amuraiyatuhum, manusianya, masyarakatnya, ya, mereka akan merasakan kenikmatan tersebut. Watan amuraiyatuhum bil amni wa tumaninati fi dhilli syariatil islamiyah. Mereka akan merasakan kebaikan, ketentraman di bawah naungan syariat Islam. Kama hasala dzalika li salafi hadhihi al ummah. Yang demikian sebagaimana pernah terjadi pada zaman pendahulu umat ini, para salaf. Alladzina waffaqahumullahu litatbiqi syar'ihi. Yang Allah telah memberikan taufik kepada mereka untuk menegakkan syariatnya. Ya. Di zaman para sahabat, demikian pula yang setelahnya di bawah kekhilafahan ditegakkan hukum-hukum Islam, syariat-syariat Islam. Para qadhi diutus di mana-mana, di berbagai tempat, ya, untuk menegakkan syariat Islam tersebut. Lihat bagaimana jayanya keislaman, jayanya Islam dan umat Islam. Mereka di atas umat-umat yang lain. Mereka tinggi, mereka kuat. Ketentraman yang mereka dapatkan disebabkan karena apa? Karena menerapkan syariat Islam. Fajama'a lahum bainan nasri 'alal a'da'i wa dzikril hasan fi hadhihi al-hayati dunya. Maka mereka mendapatkan pertolongan atas musuh-musuh mereka. Mereka tidak dihinakan oleh musuh-musuhnya, dijajah, ditindas, ya, direndahkan, dihinakan. Tidak, mereka tinggi di hadapan musuh-musuhnya. Mereka ditolong. Demikian pula mereka mendapatkan adzikrul hasan, pujian, reputasi yang baik dalam kehidupan dunia. Ya. Syahidnya disebutkan bahwa pemimpin wajib untuk menerapkan syariat Islam terhadap umatnya. Syekh Al-Basam menyebutkan bahwa kewajiban seorang pemimpin muslim, dia harus memilihkan jabatan ini, peradilan ini, hakim, qadhi, kepada seorang yang mampu. Kemampuan itu dilihat dari dua sisi utama. Wailah, nanti akan kita sebutkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat banyak. Apa sih syarat seseorang menjadi seorang qadhi? Intinya ada dua yang besar, yang sangat dilihat, yang sangat mempengaruhi. Dua syarat besar seseorang menjadi qadhi atau atau hakim. Yang pertama adalah dia memiliki ilmu. Kemudian yang kedua, dia memiliki al-wara', kehati-hatian. Syekh Al-Basa menyebutkan, qala wa yajibu ala imamil muslimin an yakhtara lihadal mansib afdala ma yajid ilman wa wara'an. Wajib bagi seorang imam, ini tugasnya seorang pemimpin, untuk memilih orang yang mengemban tugas ini, tugas al-qadha, menetapkan keputusan peradilan. Orang yang memiliki keutamaan dari sisi ilmu dan wara'nya, dia memiliki ilmu sehingga dia bisa menetapkan keputusan dengan benar, al-haq. Ya. Bukan hanya ilmu saja, karena bisa jadi seorang alim tanpa sifat wara', tanpa sikap berhati-hati, dia akan terjerumus ke dalam kesalahan. Ya. Dia punya ilmunya, tapi gak punya sifat wara', akhirnya dia memutuskan sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Hakim-hakim yang terjerumus ke dalam dosa, memutuskan perkara dengan kedzaliman dan tidak benar, kebatilan, mendapatkan rishwah, suapan, sogokan, ya kan? Dia memberikan keuntungan dari keputusannya kepada orang-orang yang memang memberikan manfaat kepada dia, memberikan sogokan, suapan, ya, suka membantunya. Akhirnya dia condong kepada orang tersebut, dia tolong, walaupun dengan berbuat kezaliman, padahal dia berilmu. Naam. Ini syaratnya. Harus berilmu dan harus punya sifat wara'. Punya sifat wara' tapi enggak ada ilmu. Ya. Sama. Punya sifat wara' tapi enggak ada ilmunya. Bagaimana dia akan menghukum, memberikan atau menetapkan suatu hukum syariat? Dia jahil tentang ilmu syariat. Makanya kata Nabi di dalam hadis yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, al-qudhatu thalathatun, hakim itu ada tiga macam, dua di neraka, satu di dalam surga. Dua di neraka, satu di dalam surga, ya. Jadi lebih banyak di nerakanya ini, ya, sifatnya. Hakim yang memutuskan perkara tanpa ilmu, dia jatuh ke dalam kesalahan, fahuwa finnar, dia di neraka. Hakim yang kedua, hakim yang berilmu tapi dia enggak punya wara', memutuskan dengan kedzaliman, ya, dia pun di neraka. Yang di surga adalah hakim yang berilmu, kemudian memutuskan perkara dengan al-haq. Dialah yang ada di dalam al-jannah. Naam. Maka kata al-mu'alif di sini, oleh karena itu seorang imamlah yang bertugas untuk menunjuk siapa yang pantas untuk menjadi hakim sesuai dengan kebutuhan dan maslahat. Mengapa? Kata beliau, qala li'alla tadhi'al huquq wa ya'umudz dzulm, supaya hak-hak itu tidak diterlantarkan. Ya. Hak-hak manusia dizalimi, semakin banyak terjadi kezaliman. Qala wa fihi fadilatun azimah wa ajrun kabir, sebagaimana ada ancaman bagi qadhi, hakim yang tidak adil, di baliknya juga ada pahala dan balasan yang besar, keutamaan yang besar. Liman dakhala fihi, bagi orang yang menjabat kedudukan tersebut, wa qama bihaqqihi, dan menunaikan haknya, wa huwa min ahlihi, dia memiliki kemampuan dalam perkara tersebut. Na'am. Wa fihi ithmun adzimun, demikian pula ada dosa yang sangat besar. Liman dakhala fihi wa lam yu'addi haqqahu, bagi orang yang menjabatnya tapi tidak menunaikan haknya. Walam yakun min ahlihi, dan dia juga tidak memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang tersebut. Naam. Ini sebuah jabatan tugas yang bukan ringan. Ya. Ini adalah ibadah. Kalau ibadah tersebut dilakukan dengan niatan-niatan lain, bukan ikhlas karena Allah, karena dunia, jadi hakim tujuannya untuk mendapatkan dunia. Ya. Perkara yang kita lihat, kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Ada hakim terjerat kasus korupsi. Waliyadzubillah. Naam. Waliyadzubillah. Ancaman yang sangat keras. Tugasnya adalah untuk berbuat adil, tapi dia menjadi orang terdepan yang tidak berbuat adil. Ya. Rusak amalan tersebut. Rusak keutamaannya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man waliyal qada'a faqad dhubiha bighairi sikkinin." Man waliyal qada' faqad dhubiha bighairi sikkin. Barang siapa yang menjabat sebagai qadhi, sebagai hakim, sungguh dia telah disembelih dengan tidak menggunakan pisau. Naam. Barang siapa yang mendapat tugas jabatan sebagai qadhi, ya ini ancaman, ini peringatan, ya. Bagi orang yang menjabat sebagai hakim, orang yang memutuskan dan menetapkan suatu perkara, dia menjabat sebagai hakim, sungguh dia telah disembelih dengan tidak menggunakan pisau. Ada orang disembelih tapi gak pakai pisau. Antum bisa bayangkan apa maksud hadis ini? Para ulama menjelaskan, apa sih maksudnya disembelih dengan tidak menggunakan pisau? Yang namanya disembelih itu kan dengan pisau, ya. Naam. Hewan sembelihan itu kalau disembelih pakai pisau yang tajam, ya kan, disebutkan dalam pelajaran-pelajaran yang sering kita kaji, itu sebuah apa namanya, sesuatu yang memberikan keringanan kepada hewan tersebut. Tapi kalau disembelihnya dengan pisau yang tumpul, ini apa maksudnya? Ini siksaan, ya. Nyembeli hewan tapi pakai pisau tumpul. Nah, ini beda lagi. Menyembelih tapi gak pakai pisau. Nah, bagaimana itu maksudnya? Para ulama menyebutkan, faqad dhubiha bighairi sikkin, dia disembelih tanpa menggunakan pisau. Maknanya ada dua. Maknanya ada dua. Ini peringatan bagi orang yang menjabat jabatan hakim. Dia diancam dengan hadis ini. Maknanya ada dua. Makna yang pertama, bahwa ini adalah ancaman neraka bagi seorang hakim yang tidak berbuat adil. Ancaman neraka bagi orang, bagi seorang hakim yang tidak berbuat adil. Ya. Dan ini semakna dengan hadis yang kita baca tadi, al-qudhatu salasatun. Para hakim itu ada tiga macam. Dua di neraka, satu di dalam surga. Ya. Jadi hadis ini berupa ancaman. Makna yang kedua, bahwa dhubiha bighairi sikkin, kematian tanpa pisau, ini maksudnya adalah akibat yang akan dirasakan oleh seorang hakim dari perkara yang sangat berat. Seorang hakim itu akan mendapatkan beban yang sangat berat. Bayangkan saja, Orang yang menjabat sebagai seorang hakim, seorang qadhi, tugasnya adalah untuk memutuskan suatu permasalahan. Ada dua orang saling berselisih, datang ke hadapan dia, Pak Hakim, ini si Fulan mengambil hak saya demikian-demikian. Bukan Pak Hakim, itu hak saya. Apa tugasnya hakim? Untuk memutuskan perkara tersebut. Siapa yang benar, siapa yang salah. Bagaimana cara dia untuk memutuskan? Dia harus membahas akar permasalahannya apa, apa yang dituntut oleh si A, apa yang diinginkan oleh si B. Dalil landasan si A mengutarakan keinginannya atau permasalahannya itu apa? Dalil si B apa? Dia timbang, dia kaji, dia habiskan waktu permasalahan tersebut, ya, untuk mengkaji permasalahan tersebut. Lelah, capai, ya kan? Kemudian apalagi beban. Naam. Maka Nabi mengatakan seakan-akan dia telah mendapatkan kematian tanpa dengan pisau. Dia telah disembelih tidak menggunakan pisau. Artinya apa? Dia merasakan kelelahan yang sangat, beban yang sangat besar. Itu maksudnya dubi habi wairi sikinin. Ya, dia telah disembelih tanpa menggunakan pisau, ya. Dia mendapatkan beban yang sangat berat. Naam. Dan ini waqi. Hakim yang adil pasti merasakan itu. Pasti akan merasakan perkara tersebut, ya. Beda kalau yang jadi hakim tujuannya hanya perkara dunia, ya. Tergantung siapa yang kuat sogokannya, waliyatubillah. Ya. Kamu berani berapa? Wani piro? Misalnya gitu. Hah? Yang makin besar dia yang menang. Ya, saya menangkan kamu. Santai. Tapi ancaman nanti di belakang, di akhirat. Waliyatubillah. Demikian. Akan tetapi keutamaan yang besar juga akan dia dapatkan. Seorang qadhi, seorang hakim yang adil, dia akan mendapatkan keutamaan seperti seorang pemimpin yang adil. Kedudukannya seperti seorang pemimpin yang adil. Kita ketahui, kita sering dengar keutamaan seorang pemimpin yang adil dalam hadis. Sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah akan berikan naungan kepada mereka di hari kiamat. Di hari itu tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, awaluhum ila akhirihim, manusia yang paling pertama sampai manusia yang paling terakhir diciptakan di bumi, dikumpulkan dalam satu tempat, ya. Fi ghairil ardi was samawat. Kita berdiri di atas bumi, bukan bumi yang pernah kita pijak. Kita di bawah langit, bukan di bawah langit yang pernah menaungi kita ketika kita hidup di dunia, bukan. Di padang mahsyar. Dalam keadaan matahari didekatkan sekadar 1 mil di atas kita. Keringat bercucuran. Ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya itu naik sampai ke pinggangnya. Ada yang keringatnya itu betul-betul menenggelamkan dia sampai menutupi hidungnya. Dalam keadaan mereka menunggu keputusan. Mereka belum dihisab. Mereka masih menunggu. Waktu yang sangat lama. Satu harinya di sana seperti 50 ribu tahun ketika hidup di dunia. Subhanallah, waktu yang sangat panjang. Naam. Dan di antara mereka yang sekian banyak itu ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan dari Allah. Di antaranya adalah imamun adil, imam yang adil. Naam. Dan seorang qadhi, seorang hakim yang adil juga mendapatkan keutamaan ini. Ya. Syekh Al-Bassam di dalam Syarah Bulughul Maram, beliau menyebutkan kedudukan seorang hakim, kedudukan seorang qadhi ada 3. ditinjau dari sisi orang yang berselisih yang datang kepadanya, ya, yang mengajukan gugatan, ada yang menggugat, ada yang digugat, kedudukan hakim di sisi mereka itu sebagai syahid, sebagai saksi. Ini kedudukan dia yang pertama. Naam. Kemudian kedudukan hakim yang kedua ditinjau atau dilihat dari sisi bagaimana dia menjelaskan hukum syar'i, maka dia menduduki kedudukan seorang mufti. Dia menjelaskan hukum syar'inya, ini boleh, ini tidak boleh, ini benar, ini salah, ini halal, ini haram. Dia sama seperti seorang mufti, orang yang memberikan fatwa. Naam. Ditinjau atau dilihat dari sisi al-ilzam, dia menetapkan keputusan, kamu salah, kamu benar, kamu harus lakukan ini, kamu jangan lakukan ini. Dia kedudukannya seperti seorang imam, seorang dhu sultan, seorang penguasa. Maka kedudukan hakim dilihat, ditinjau dari sisi ini, dia sama seperti seorang imam, seorang penguasa. Nah, apabila dia berbuat adil, dia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Ya. Nah. Suma qala, kita lanjutkan poin yang berikutnya setelah menyebutkan hikmah-hikmah. Poin yang ketiga masih dalam permasalahan pertama. Qala adillatu masyru'iyatihi. Apa dalil disyariatkannya al-qadha? Ya. Mengapa al-qadha, peradilan ini suatu perkara yang disyariatkan di dalam al-Islam? Qala al-aslu fihi al-kitabu wa sunnatu wal ijma'. Dalilnya ada tiga, dari Alkitab, Al-Quran, dari As-Sunnah, Hadith, dan dari Ijma', kesepakatan para ulama. Dalil yang pertama, fadalilu masyru'iyatihi minal kitab. Dalil disyariatkannya Al-Qadha dari Al-Quran, qauluhu ta'ala, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Fahkum bainan nasi bil haq, di dalam surat Sad. Wahai Dawud, Nabiullah Dawud, kata Allah, kami sesungguhnya telah menjadikan kamu sebagai khalifah, sebagai pemimpin di bumi. Maka berhukumlah, tetapkanlah hukum di antara manusia dengan benar. Naam. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari As-Sunnah, dari hadis. Qala wa minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Idza hakamal hakimu. Fajtahada thumma asaba falahu ajrani. Wa idza hakama wajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila seorang hakim, seorang qadhi menetapkan suatu hukum, fajtahada, kemudian dia berijtihad. Ya. Kemudian dia berijtihad. Thumma asab, dan dia benar dalam keputusannya, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa idza hakama wajtahada thumma akhta'a. Tapi kalau dia menetapkan sebuah hukum, dia berijtihad, kemudian salah dalam hukumnya. Ya. Dia manusia, sebagai manusia yang lain bisa salah. Enggak ada manusia yang maksum terselamatkan dari kesalahan, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa salah menetapkan, dia berijtihad, kemudian jatuh dalam kesalahan. Falahu ajrun, maka dia dapat satu pahala. Nabi tidak mengatakan falahu ithmun, dia mendapatkan dosa. Loh, ini salah. Kenapa dia enggak berdosa? Tidak. Dia telah memutuskan dan dia telah berijtihad. Ini syaratnya. Perhatikan lafaz Nabi ini. Ya. Di dalam bahasa Arab disebutkan idza. Nabi mengatakan idza, apabila. Ini ismu syart. Ini syarat. Jawab syartnya mana? Falahu ajran. Maka dia mendapatkan dua pahala. Kapan dia bisa mendapatkan dua pahala? Apabila dia memenuhi syarat. Apa syaratnya? Dua disebutkan oleh Nabi. Pertama, idza hakam, dia memutuskan. Memutuskan suatu perkara. Yang kedua, ijtahada, dia berijtihad. Apa maksud berijtihad di sini? Adalah dia mengeluarkan semua kemampuannya dari sisi keilmuannya untuk menetapkan mana yang benar, mana yang salah. Jadi bukan asal ambil dari kantong, ini jawabannya, enggak ya. Betul-betul dia berijtihad, ini syaratnya. Ya. Nah, dia memutuskan, dia berijtihad, dia menimbang, dia meninjau, apa dalilnya ini, apa sumber hukumnya. Ya. Dia buka, dia cari rujukan, oh ternyata ada jawabannya ini. Enggak sembarangan, dia berijtihad, mengeluarkan juhud, usaha. Ya. Bukan hanya mengatakan, oh ini, ya ini untuk kamu lah, enggak apa-apa. Tidak. Itu syaratnya. Dipahami dari hadis ini, ya, mafhum mukhalafahnya, berarti kalau ada seorang hakim memutuskan suatu perkara tanpa ada ijtihad, tanpa didasari ilmu, sembarangan, ya, oh ini benar, kayaknya ini benar. Bukan karena ilmu, bukan karena ijtihad, ya, karena hawa nafsu. Nah, untuk kamu gak apa-apalah. Kalau dia salah, ya, kalau dia benar, nah ini pun dia telah salah dalam melakukan kesalahan karena mengambil keputusan tanpa didasari hukum syar'i. Kalau dia salah, justru dia akan mendapatkan dosa. Ya. Kalau di sini ini hakim yang benar, Nabi mengatakan tsumma akhta'a falahu ajrun. Kalau dia salah, dia dapat satu pahala. Itu kalau dia berijtihad. Kalau dia enggak berijtihad, kemudian dia salah, dosanya berlipat ganda. Demikian ya. Ana'am. Qala wa qad tawalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mansibal qada. Kemudian dalil berikutnya bahwa ini perkara yang disyariatkan adalah perbuatan Nabi. Nabi pernah menjadi qadhi. Ya, Nabi memutuskan, Nabi menerima pengaduan-pengaduan dari para sahabat, menyebutkan permasalahan mereka, kemudian Nabi memutuskan, Nabi menjadi qadhi. Ya. Wa nassabal qudata, dan Nabi pun menunjuk para sahabat untuk menjadi qadhi. Kamu jadi qadhi, kamu pergi ke negeri Yaman, kamu jadi hakim di sana, bimbing umat di sana. Nah. Qala wa kadzaliku fi'lu ashabihi mim ba'dihi wa salafis salih. Demikian pula landasannya adalah perbuatan para sahabat yang datang setelahnya dan perbuatan para salafus salih. Ya, dikenal di antara mereka rijal. Ya, orang-orang terdepan, orang-orang yang menjadi qadhi, dikenal dengan hikmah dan kebijaksanaan mereka. Baik. Qala amal ijma, kita selesaikan permasalahan ini. Amal ijma, adapun dalil dari ijma, faqad ajma'al muslimuna 'ala mashru'iyyati nasbil qudah wa hukm wal hukm bainan nas. Sepakat kaum muslimin disyariatkannya jabatan sebagai qadhi atau hakim di antara manusia. Alhamdulillah selesai mas'alatul ula, permasalahan pertama. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah yang kedua, syurutul qadhi. Apa sih syarat-syarat untuk menjadi seorang qadhi atau hakim? Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.